Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din azan wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah karya Al-Syeikh Al-Alamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Kita masih berada pada pembahasan seputar tauhid, yang mana tauhid sudah kita lewati berkali-kali. Bahwasanya tauhid terbagi menjadi berapa? Tiga apa saja? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Di antara tauhid yang tiga ini, tiga pembagian tauhid ini yang paling inti, tauhid yang mana yang paling inti barakallahu fikum? Al-uluhiyah. Kita lihat halaman 191 itu, perhatikan karena ada tulisan yang kelihatannya keliru di situ. Kita lihat itu yang tebal itu, anda melihat at-tauhidul ladzi ja'at bihir rusul. Naam, ini kelihatannya keliru wallah alam, karena nanti diulangi lagi. Tapi tidak masalah, maksudnya tidak masalah ya, biarkan aja karena maknanya sama itu. Maknanya sama, cuman pengulangan hanya saja tintanya tebal itu ya, hanya saja tintanya dibikin tebal. At-tauhidul ladzi ja'at bihir rusul. Setelahnya itu yang apa yang perlu kita perhatikan, sebenarnya tidak perlu pakai wawu lagi situ. Setelahnya itu tauhid yang dibawa oleh para rasul. Ewa. Seharusnya apa? Huwa tauhid al-uluhiyah. Atau kalau seandainya sambungan itu seharusnya apa? Tauhidul uluhiyah huwa tauhid alladzi ja'a bihir rusul wa da'at an-nas ilaihi. Itu kalau seandainya sambung. Tapi kalau dijadikan judul situ tidak masalah juga, cuman na'am barakallahu fikum, berarti dua titik setelahnya itu untuk menjelaskan setelahnya itulah jawabannya. Di tauhid yang dibawa oleh para rasul adalah tauhidul uluhiyah, tauhid al-uluhiyah. Huwa tauhidul ladzi ja'a bihir rusul wa da'at an-nas ilaihi. Yaitu tauhid yang dibawa oleh para rasul dan yang para rasul mendakwahi manusia kepadanya. Dalilnya mana? Ayat yang sering terulang-ulang dan antum semuanya insyaallah menghafalnya, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa tadimut taghut. Itu ayat yang sering muncul. Dalil bahwasanya semua nabi dan rasul itu diutus untuk mendakwahkan tauhid al-uluhiyah ini. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat itu ada seorang rasul. Apa tujuannya? Apa dakwah mereka? Ani ibudullah. Agar kalian semuanya beribadah kepada Allah. Wajtanibut taghut. Dan jauhilah taghut. Jadi itulah dakwah para nabi dan rasul. Naam. Wa huwa alladhi jahadahu al-kuffar. Wa kanatil khusumatu fihi bainar rusul. Wa umamihim. Millatun Nuhin alaihi salam ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Yang mana tauhid uluhiyah itulah tauhid yang ditentang, diingkari oleh orang-orang kufar dan terjadi permusuhan. Dan terjadinya permusuhan, pertikaian antara para rasul dan umat-umat mereka sejak Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena mendakwahkan tauhid al-uluhiyah ini. Ar-rububiyah enggak ada pertanyaan lagi. Karena tauhid rububiyah itu hanya apa? Meyakini bahwasanya Allah taala itu yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Ya kan? Tapi untuk meyakini Allah taala zat yang berhak untuk diibadahi, mereka berat. Orang kufar Quraisy ketika didakwahi untuk melantunkan kalimat la ilaha illallah, kenapa enggak mau? Karena mereka tahu makna la ilallah. Tahu makna la ilaha illallah konsekuensinya nanti mengakibatkan mereka harus meninggalkan berhala-berhala, sesembahan-sembahan selain Allah Ta'ala. Mereka gak mau. Pengennya kadang nyembah ini, kadang nyembah itu. Paham ya? Pengennya itu sesembahannya banyak. Oleh karena itu ketika didakwahi Rasulullah SAW, mereka mengatakan apa? Aja'al al-alihata ilaha wahidah. Apakah Muhammad itu ingin menjadikan ilah yang banyak menjadi satu ilah? Paham makna tauhid? Paham. Karena paham itu mereka enggak menerima dakwah tauhid. Tauhid apa? Al-uluhiyah. Kalau rububiyah enggak nanya lagi. Iblis pun mengakui, ya enggak? Nah, bahkan Fir'aun mengakui atau tidak? Mengakui, tapi tidak memasukkan mereka dalam keislaman. Nah, kita lanjutkan lagi. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Artinya, dan tidaklah kami mengutus orang-orang sebelummu dari kalangan rasul kecuali aku wahyukan kepadanya agar menyerukan, mengumandangkan bahwasanya tidak ada sembah yang berhak untuk disembah kecuali aku, fa'budun, maka ibadahlah aku. Maksudnya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dakwah para nabi dan rasul, mendakwakan tauhid. Tauhid apa tadi? Al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Karena kalau cuma sekedar tauhid ar-rububiyah belum sempurna dan masih kurang. Karena tauhid ar-rububiyah keterkaitan dengan tauhid uluhiyah apa, Abdurrahman? Keterkaitannya apa antara tauhid uluhiyah dan rububiyah? Faedahnya apa yang sudah kita lewati berkali-kali? Naam, ahsan tabarakallahu fikum. Itu kaidah yang perlu antum tancapkan di benak antum semuanya karena kaidah itu sering muncul. Tauhidu ar-rububiyah mustalzimun li tauhid al-uluhiyah wa tauhidul uluhiyah mutadhamminun fihi tauhid ar-rububiyah. Tauhid rububiyah itu masih mengharuskan untuk mentauhidkan apa? Uluhiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah sudah terkandung di dalamnya tauhid ar-rububiyah. Naam barakallahu fikum, seperti itu. Lanjutkan, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Masyaallah. Dalam ayat yang mulia ini kita perhatikan, dan sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul, min fi kulli ummatin, menunjukkan bahasanya apa? Nakirah fi siyakil isbat, di sini ya, memberikan faedah yang menyeluruh juga. Apalagi datu setelah kul. Nah, menunjukkan bahasanya kami mengutus setiap umat seorang rasul. Apa yang diserukan? Ani ibudullah wajdanibut taghut. Dua rukun la ilaha illallah. Ibadah ila Allah, jauhina at-taghut. Ibadah ya Allah ini isbat. Jauhina at-taghut namanya apa? Nafi. Dua rukun apa? La ilaha illallah an-nafi wal isbat. Ada di sini. Naam. U'budullah isbat. Wajdanibut taghut. Naam, dan jauhilah taghut. Naam, ittanibu at-taghut, ini nafinya. Naam ya, hindarilah, tinggalkanlah taghut kullu ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Setiap yang diibadahi, disembah selain Allah Ta'ala dalam keadaan dia ridha. Ai u'budullah wahdah, itu keliru ya itu. Yang benar enggak ada hamzahnya. Itu hamzahnya hamzah wasl yang benar, itu hamzah qat' keliru itu ya. Naam, karena fi'il amr. Fi'il amr kalau sulasi, nah barakallahu fikum, itu hamzahnya bukan hamzah qat' tapi hamzah wasl, itu keliru itu ya. Punya antum itu keliru, punya ana juga sama aja, cetakannya sama kan. Itu dihapus, itu yang benar tidak ada hamzah qat'nya itu. Naam. Yang ada hamzah wasl tanpa ditulis hamzah di atasnya itu. Ai u'budullaha wahdah. Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah semata, watruku ibadata masiwah, dan tinggalkanlah peribadatan yang selain Allah Ta'ala. Tinggalkanlah mengibadahi seluruh yang selain Allah Ta'ala. Faman abadallah wahdah wa taraka ibadata khairihi faqad ittaba'a siratal mustaqim wastamsaka bil urwatil wusqa. Masyaallah. Barang siapa yang menyembah Allah semata dan meninggalkan peribadatan selain Allah Ta'ala, sungguh dia telah mengikuti jalan yang lurus dan berpegang teguh dengan tali ikatan yang sangat kuat. Apa itu? La ilaha illallah. Ingat-ingat, la ilaha illallah sebutannya banyak sekali. Kalimatut taqwa, kalimatul ikhlas, kalimatut tauhid, al-urwatul wusqa. Paham ya? Itu termasuk sebutan untuk kalimat apa? La ilaha illallah. Naam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha." Maka barang siapa yang meninggalkan tauhid dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, tali ikatan yang sangat kuat, la infisama laha, tidak terpisahkan, tidak teruraikan. Maksudnya tali apa ini? La ilaha illallah. Tujuan ditegakkannya jihad, berperang melawan a'da, musuh-musuh Allah, tujuannya apa? Li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat tidak sembarangan, walaupun lafadznya pendek, tapi makna yang terkandung di dalamnya sangat besar dan keutamaannya luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya ketika dia meninggal dunia ditutup dengan la ilaha illallah, maka masuk surga. Ya enggak? Ingat hadis bitaqah yang panjang lebar itu menjelaskan tentang seorang sudah pasrah dia, ketakutan dia, ditampakkan padanya 99 catatan amalan kejelekan. Masing-masing catatan sejauh mata memandang. Ngeri, 99 catatan amalan kejelekan, masing-masing catatan sejauh mata memandang. Ternyata apa? 99 catatan kejelekan tersebut kalah dengan bitaqah satu kartu. Satu kartu yang bertuliskan apa? La ilaha illallah. Setelah ditimbang, malas bihinna la ilaha illallah. Ternyata la ilaha illallah tadi itu, bitaqah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah lebih berat. Nah, masya Allah, menunjukkan bahwasanya keutamanya sangat luar biasa. Tapi ingat ya, bukan hanya diucapkan saja. Antum kita mengucapkan 1000 kali, 5000 kali, kalau tidak mengamalkan kandungan yang terkandung dalam makna la ilaha illallah sama saja. Oh ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, misalkan 1000 kali misalkan. Enggak ada faedahnya. Kenapa? Yang dituntut itu adalah mengamalkan konsekuensinya. Paham ya? Yang ditimbulkan daripada ucapan tersebut adalah apa? Meninggalkan tauhid dan memurnikan ibadah untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia walaupun ucapan la ilaha illallah tapi masih menyembah kuburan, minta kepada pohon, minta kepada Mbah Fulan, Mbah Alan, berarti belum lulus di dalam apa? Di dalam mengerjakan atau merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Wa qala Allah, dan Allah taala berfirman, la tattakhidhu ilahaini tsnaini innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Jangan kalian menjadikan dua ilah. Hanya saja dia yaitu Allah Ta'ala zat yang apa? Ilah yang satu, yang tunggal. Fa'iyaya farhabun. Maka kembalilah kalian semuanya kepadaku. Allah Ta'ala zat yang maha tunggal. Tidak ada duanya, barakallahu fikum. Dalam surat Al-Ikhlas, mulai dari awal ayat sampai akhir ayat. Paham ya? Ayat yang pertama, ayat yang kedua, sampai yang terakhir dalam surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang apa? Tentang tauhid Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu al-uluhiyah. Ketunggalan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam satu surat itu ada 3 tauhid. Ada uluhiyah, rububiyah, al-asma wa sifat. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah zat yang maha tunggal. Tauhid uluhiyah. Zat yang maha tunggal untuk ibadahi. Allahus samad. Zat yang semua makhluk bergantung kepadanya. Paham ya? Ini masuk dalam di dalamnya apa? Rububiyah juga. Paham ya? Nah, dan bahkan yang namanya bergantung itu kan ibadah, itu juga masuk dalam uluhiyah. Lam yalid wa lam yulad, asma wa sifat di situ. Paham ya? Jadi, na barakallahu fikum hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-Nya untuk benar-benar mentauhidkan nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan dengan yang lainnya. Walaqad kana musyrikul Arab, musyrikul Arab, antum melihat tulisannya itu, yang sudah belajar bahasa Arab direnungi kenapa nonnya dibuang itu, apa kaidahnya Ihsan? Walaqad kana musyrikul Arab, musyrikuna, nonnya kenapa dibuang itu? Ada kaidahnya enggak di sana dalam ilmu nahwu, apa kaidahnya? Selesainya musyrikuna atau keliru tulisannya itu, catatannya keliru, salah cetak atau sudah benar, apa kaidahnya? Apa? Musyrikul Arab, aslinya musyrikuna, nunnya dibuang. Dalam ilmu nahwu dibahas itu ya. Apa ingat enggak? Kaidahnya kenapa? Apa? Kenapa? Nunnya dibuang kenapa? Karena mudhaf. Karena mudhaf, cuma kaidahnya yang nanya kaidahnya. Kaidahnya apa kaidahnya? Abdul Aziz. Ewa, nunul jam' wa nunul musanna idza udhifata hudifata. Artinya apa? Nun musanna dan nun jam' mudzakkar salim itu idza udhifata, kalau dimudhafkan, hudifata, akan dibuang. Itu nunnya dibuang itu. Musyrikun al-Arab, nunnya dibuang karena mudhaf. Musyrikun al-Arab. Paham ya? Musyrikun mudhaf, al-Arab mudhaf ilaih. Ini sekedar faedah bahasa Arab yang sudah pernah belajar insyaallah paham. Yang mungkin belum pernah belajar ya ikutin saja. Karena apa? Karena memang biar nanti enggak salah itu. Ini kok nunnya dibuang kenapa ya? Misalnya kita katakan tadi itu kaidahnya. Nun jamak mudzakkar salim, nun musanna itu kalau mudhaf dibuang nunnya. Nah, kalau mudhaf dibuang nunnya. Nah, kita lihat sini, walaqad kana musyrikul arab yaqirruna bi anna Allah khaliqu kulli syai. Wa ya'taqiduna anna alihatahum la takhluq wa la tarzuq wa la tuhyi wa la tumit. Dan sungguh orang-orang musyrikin dahulu, orang musyrikin Arab saat itu, mereka mengakui bahwasannya Allah Ta'ala itu menciptakan segala sesuatu. Dan mereka meyakini bahwasannya apa? Anna alihatahum, bahwasannya sembahan-sembahan mereka la takhluq wa la tarzuq. Tidak menciptakan, tidak memberikan rezeki, wa la tuhyi wa la tumit, tidak menghidupkan dan mematikan. Kama qala Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ini berarti tauhid apa ini? Rububiyah ya. Tauhid ar-rububiyah. Nah barakallahu fikum, perhatikan kitabnya, simak ya. Nah barakallahu fikum. Karena qala Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yakununna khalaqahunna al-azizul alim. Artinya, jika kamu bertanya kepada mereka, tanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi? Niscaya mereka akan jawab, yang menciptakan mereka adalah al-aziz al-alim. Zat yang maha perkasa dan zat yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakui mereka. Tauhid apa ini? Ar-rububiyah. Ini belum masukkan mereka dalam keislaman. Belum masukkan mereka dalam keislaman karena baru tauhid ar-rububiyah. Wa ma'a dzalika kanu musyrikin. Li'annahum kanu ya'buduna ma'allahi alihatan yadunnuna annaha tuqarribuhum ila Allah zulfa. Falam yanfa'hum tauhid ar-rububiyah. Lamma ja'adu tauhid al-uluhiyah. Ini benar catatannya ini. Bersamaan dengan keyakinan mereka, pengakuan mereka, Allah yang menciptakan rezeki, yang menciptakan makhluk, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, mematikan, itu semuanya apa? Mereka masih musyrikin. Kenapa? Li'annahum kanu ya'buduna ma'allah alihatan. Karena mereka masih menyembah bersama Allah ilah-ilah yang lain. Berarti kan belum lulus dalam tauhid apa ini yang belum lulus? Uluhiyahnya. Faham ya? Mereka mengakui, meyakini, siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan, yang mematikan? Allah. Ngakui gitu loh. Tapi pengakuan apa ini? Tauhid ar-rububiyah. Nah, mereka masih dikatakan musyrikin. Yadunnun, yang mereka mengira, berprasangka, menduga bahwasannya apa? Sesembahan-sembahan selain Allah Ta'ala tersebut, tuqarribuhum, bisa mendekatkan diri mereka ilallah zulfa. Bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sebenar-benar pendekatan. Falam yang fa'hum tauhidur rububiyah, maka tauhid rububiyah tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Lama tatkala jahadu tauhid al-uluhiyah, tatkala mereka mengingkari tauhid apa? Al-uluhiyah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali sebabnya apa? Kecuali mereka itu masih musyrikun. Kecuali keadaan mereka masih apa? Musyrikin, masih menyembah selain Allah Ta'ala. Jadi imannya mereka belum sempurna karena baru tauhid rububiyah saja. Seharusnya disempurnakan tauhid apa tadi? Al-uluhiyah. Wa dzalika annahum lam yufarridu subhanahu wa ta'ala bil ibadah wal isti'anah. Yang demikian itu kenapa mereka masih digelari dengan musyrikin? Karena mereka belum yufarridu, belum mengesakan, belum menunggalkan Allah Ta'ala bil ibadah, dalam beribadah. wal isti'anah, dan di dalam meminta pertolongan. Sudah kita lewat dengan definisi tauhid al-uluhiyah, simple, pendek, padat, sudah tak suruh menghafalkan berkali-kali. Apa definisinya? Naam ahsan, ifradullah ta'ala bil ibadah. Pendek saja, enggak usah panjang lebar. Ifradullah ta'ala bil ibadah. Kalau rububiyah, ifradullah ta'ala bi af'alih. Pendek kan? Mengesakan Allah Ta'ala dalam apa? Tidak beribadah kepada Allah Ta'ala, tauhid uluhiyah. Kalau rububiyah, ifradullah ta'ala bi af'alih. Mengesakan, menunggalkan Allah Ta'ala dalam perbuatannya. Naam, seperti itu. Kalau asma sifat tinggal ifradullah ta'ala bi asma'ihi wa sifatih, itu mengesahkan menunggalkan Allah Ta'ala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, min ghairi takyifin wala tamsil wala ta'til wala tahrif. Paham ya? Takyif, tamsil, ta'til, tahrif, dihindari semuanya. Nah, kita lihat dikit lagi. Bal asyraku ma'ahu alihatahum fil ibadah, bahkan mereka berbuat kesyirikan, mensekutukan Allah Ta'ala dengan apa? Sesembahan-sembahan mereka di dalam beribadah. Wa qalu, seraya mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Tujuan mereka kelihatannya bagus. Alasan mereka, kami itu tidak menyembah mereka, kami tidak mengibadahi mereka kecuali agar mereka-mereka itu bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pendekatan, katanya. Ini syubhat yang batilah. Paham ya? Nah, karena Allah Ta'ala merintahkan langsung, minta langsung kepada Allah Ta'ala, gak perlu pakai perantara-perantara. Kalau mereka beralasan apa? Diri kami kotor, banyak dosanya, gak mungkin kalau minta langsung, harus melalui perantara-perantara orang soleh. Itu batil. Karena mereka menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kalau makhluk mungkin, ya enggak? Minta kepada presiden melalui menteri-menterinya misalkan, melalui perwakilan-perwakilannya. Tapi kalau kepada Allah Ta'ala langsungan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, langsungan. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, minta kepada Allah Ta'ala langsung. Dan telah berkata Rabb kalian, astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada-Ku, Aku kabulkan untuk kalian. Langsungan. Enggak perlu panjang lebar, rohana kotor, anda banyak dosanya. Kalau banyak dosanya, istighfar, bertaubat, setelah itu minta kepada Allah Ta'ala, jangan melalui perantara-perantara. Haula'i syufa'auna 'indallah, kata mereka. Mereka-mereka itu orang saleh, adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Ta'ala. Faman aqarra bi tauhid rububiyyah wa ankara tauhid al-uluhiyyah wa 'abada ma'allahi ghairah fahuwa musyrikun wa laysa muslimin. Allahul musta'an. Maka barang siapa yang mengakui tauhid ar-rububiyyah dan mengingkari tauhid al-uluhiyyah dan menyembah bersama Allah sesuatu yang lain, maka sungguh dia dikatakan musyrik wa laysa bimuslim. Dia musyrik, bukan orang muslim. Jadi hati-hati ya, sekarang banyak yang tersamarkan seperti ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih, sampai-sampai beliau mengarang kitab apa itu Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman itu, karena benar-benar samar, beliau ringkaskan menjadi 10 itu ya. Nah, walaupun bukan pembatasan, tapi itu pembatal keislaman yang paling besar. Orang terkadang enggak menyangka, enggak mengira, ternyata terjatuh dalam kekufuran. Seperti mengolok-olok, mengejek ayat-ayat Allah, mengejek Rasulullah, mengejek Allah SWT, padahal cuma canda, bersenda gurau, guyon istilahnya ya. Nah, main-main, ternyata difonis langsung oleh Allah Ta'ala apa? La ta'tadiru, la ta'tadiru, qad kafartum ba'da imanikum. Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah dengan ayat-ayat Allah dan para rasulnya atau dan rasulnya kalian mengolok-olok, mengejek? La ta'tadiru, jangan minta maaf lagi. Enggak usah minta udzur lagi. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian dah kafir yang semula beriman. Sebabnya apa? Ketika mereka diusir barakallahu fikum, diponis seperti itu, mereka alasannya apa? Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami cuma main-main, senda gurau, bercanda. Tapi ingat, bercanda, bersenda gurau, kalau sudah memasuki ayat-ayat Allah, nama Allah dan Rasulnya, jangan mengejek, jangan mengolok-olok, bahaya. Ponis langsung, la ta'tadiru, qad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta maaf lagi. Kalian sudah kafir yang semula kalian beriman, bayangkan. Canda, gurau. Nah, bermain-main itu hindari selama apa? Berseberangan dengan enam dalil Al-Qur'an Sunnah. Adapun tanda yang diperbolehkan adalah tanda yang jujur, tanda yang tidak mengandung unsur dusta, itu tidak dimasalahkan dan juga tidak dilarang, karena Nabi kita Muhammad SAW juga pernah tanda dengan seorang wanita tua, dikabarkan bahwasannya perempuan tua la yadkhulul jannatal ajuz, tidak masuk surga perempuan tua. Akhirnya menangis perempuan tua tadi itu. Setelah menangis, Rasulullah mengatakan, kenapa engkau menangis? Perempuan tua tadi mengatakan, ya Rasulullah, engkau mengatakan tidak akan masuk surga perempuan tua. Akhirnya Rasulullah mengatakan, na'am, memang tidak ada di surga perempuan tua. Kemudian bacakan firman Allah Ta'ala, waja'alna hunna abkara, dan kami jadikan para wanita itu nanti di surga menjadi apa? Perempuan-perempuan yang muda, gadis semuanya. Faham ya? Tidak ada perempuan tua di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fid dunya wal akhirah, walhamdulillah rabbil alamin.